بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baiklah kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita mengambil bab yang ke-48, babul mustahadatu, babul mustahadati wa ghasliha wa salatiha, bab tentang wanita yang istihadah, tentang mandinya dan sholatnya. Hadis ke-753, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi' an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan datang Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala atur, aku ada seorang wanita yang istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah merupakan keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar dari waktu-waktu kebiasaannya. Darah itu keluar dari pembuluh darah, dari urat, tidak dari rahim. Ya, kalau haid dia keluar dari dasar rahim. Lalu dia katakan bahwasanya aku ada perempuan yang keluar darah terus, fala athhur, sehingga aku tidak bisa bersuci. Afa'adu as-salat, apakah aku meninggalkan salat? Faqala la, Nabi mengatakan tidak. Innama dzalika 'irqun, itu hanyalah adalah dari saluran darah. 'Irqun itu adalah majrad dam, saluran darah di tubuh manusia. Khusus untuk haid ini, nama saluran darahnya adalah 'adil di dalam bahasa Arab. Lalu Nabi mengatakan itu adalah dari urat darah, seluruh darah. Walaysa bil haid, bukanlah haid itu. Karena haid keluar darahnya dari dasar rahim. Faidha aqbalatil haidatu, apabila haid datang, fada'i salah, tinggalkanlah sholat. Bagaimana cara dia mengetahui? Maka di antara caranya adalah dengan mengenal karakter darah haid. Keluar darah, tahunya ada masanya kebiasaan dia, misalkan kebiasaannya setiap tanggal 1, nah, berarti itu adalah haid. Atau dia tidak tahu dengan kebiasaannya, sebab semenjak haid sudah menjadi istihadah misalkan. ya, seorang perempuan, anak gadis, langsung dia kena istihadah. Atau dia tidak memiliki waktu yang stabil. Lalu bagaimana cara melihatnya, menentukannya, dengan cara mengenal karakter dari darah haid. Apabila yang keluar mirip dengan darahnya atau dengan karakternya, baunya, warnanya, ya, maka hendaklah dia tinggalkan masa itu, karena itu adalah masa haid. Dia tinggalkan sholat dan yang lainnya. Faidah adbarat, apabila masa itu sudah pergi, faghsili anki dam wasalli, basuhlah dari dirimu darah itu dan sholatlah. Maksudnya bersuci. Bersuci, mandi, kemudian khusus dari darah atau keluar bagian dari kemaluannya dibersihkan. Sebelum kita telah pelajari, yaitu dengan kain atau kapas yang dikasih wangi-wangian. Baik, hadis 754. Wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad wa Abu Muawiyah ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana Ibnu Mayr qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Khalaf ibn Hisham qala haddatsana Hamad bin Zaid kulluhum an Hisham bin Urwah بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا قال فمي. ففي حديث أحمد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. لكن سنان ini dia sebutkan dari bermacam-macam perawi, namun kembali berporos kepada Hisham bin Urwah. Jadi di bawah boleh jadi banyak cabang-cabangnya, tapi dia semuanya cabang tadi dia berkumpul sanadnya kepada Urwah, Hisham bin Urwah, dan itu namanya multakhas sanadnya. Semuanya dari Hisham bin Urwah, seperti hadis yang sebelumnya. Hanya saja dalam hadis Qutaibah bin Anjarir dia katakan datang Fatimah ibn Abi Hubaysh bin Abdul Muttalib bin Asad yang dia adalah perempuan dari kami artinya istri dari salah seorang kami. Imam Muslim menjelaskan fi hadis Hamad bin Zaid, hadis Ahmad bin Zaid terdapat tambahan huruf yang kami tinggalkan atau yang tidak kami sebutkan. Kemudian 755 haddatsana Qutaib bin Sa'id qala haddatsana Laith ha wa haddatsana Muhammad bin Rumhi wa la akhbarana Laith an Ibn Shihab an Urwa an Aisyah anna qalat istaftat Ummu Habibah bint Jahsh رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. Dengan sanad kepada Aisyah dia mengatakan Ummu Habibah bintu Jahsh bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dia mengatakan aku ini kena istihadah. Lalu Nabi mengatakan, innama dzalika 'irqun, itu adalah darah dari saluran darah. Faghtasili, mandilah, thumma salli, salatlah. Fakanat taghtasilu 'inda kulli salatin. Ummu Habibah bin Jahsh, dia mandi setiap mau sholat. Ya. Qala Laits bin Sa'ad mengatakan, "Lam yadhkur Ibnu Hisham Ibnu Shihab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في رواية ابنات جحش ولم يذكر أم حبيبة. Laif mengatakan sanadnya kepada Ibnu Syihab bahwa Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap sholat. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dia kerjakan dia sendiri. Yani sikap Ummu Habibah dia mandi setiap kali sholat itu adalah dari pemahaman dia, bukan dari perintah Nabi. Nabi hanya memerintahkan, ya, kalau sudah habis haid masih terus keluar darah, ya udah mandi, kemudian sholat. Ya, ini berarti pada saat itu tidak lagi haid, berarti dia sudah suci, walaupun darah masih keluar. Wa hadatsana Muhammad ibn Salama al-Mawardi wa hadatsana Abdullah ibn Wahb an Amr ibn Harith an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair wa Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umm Habibah bint Jahsh khatanatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman bin Auf. Istuhidat 7 years fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalik fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysa bil haydha walakin hadha 'irqun fagtasli wa salli. Adalah dari sanadnya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh ya ada yani khatanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatana itu artinya adalah qaribatu zaujin nabi karib kerabat istri nabi kerabat suami namanya adalah Hamu itu adalah karib kerabat suami karib kerabat istri namanya khatanah. Nah Fatimah Ummu Habibah bin Jahsh ini adalah karib kerabat dari istri Nabi yang dia wa tahta Abdurrahman bin Auf. Dia adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan bahwasanya dia kena istihadhah selama 7 years. Ya, 7 years keluar darah terus. Ada wanita yang bertanya, dia tanya kepada saya, Ustaz, saya sudah 1 bulan tidak sholat. Kenapa? Karena haid terus katanya. Ya, ini banyak dari perempuan yang tidak tahu tentang hukum darah istihadhah. Sebenarnya itu darah istihadhah. Subhanallah, sudah 1 bulan tidak sholat. Loh, bagaimana dengan misalkan ada istihadhahnya 7 years? Ya, kalau dia anggap itu adalah haid dalam pemahaman dia, berarti dia selama itu enggak sholat. Selama itu tidak, kalau sudah bersuami tidak berhubungan dengan suaminya, kan begitu kan? Karena dia anggap adalah haid. Akan tetapi ini bukan haid. Ya. Jadi dia minta tanya kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadhi laysa bihaidah. Ini bukanlah haid. Walakin hadza 'irqun, tetapi ini adalah urat nih gitu. Jadi keluarnya dari urat. Faghtasli wa salli. Mandilah dan salatlah. Qalat Aisyah fa kanat taghtasilu fi mirkan fi hujrati ukhtiha Zainab binti Jahsh hatta ta'luwa humratu damil ma'. Kata Aisyah, dia mandi di rumahnya saudarinya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini adalah istri Nabi, ya, Zainab binti Jahsh. Di dalam pesta walimahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy inilah salah satu di antara sebab turunnya ayat yang ada di dalam surat An-Nur, yaitu Nabi SAW mengundang para sahabat untuk menghadiri walimahannya. Namun ada sebagian sahabat sudah pulang, ada yang masih tinggal, masih tinggal di rumah Nabi, sehingga Nabi kadang keberatan. Ya, itu salah satu di antara, ya, ini kaitannya. Ya. Lalu darahnya tadi, dia mandi di rumahnya. Hujrah itu bukan kamar kecil, tapi rumah Nabi. Jadi Nabi itu, kalau kita lihat Masjid Nabawi, kalau kita lihat mungkin gambar sekarang Masjid Nabawi kiblatnya ke belakang ini, ya, kita menghadap dari kiblat ke belakang ke utara, maka di samping kuburan yang sekarang itu rumahnya Aisyah. Nah, rumah Aisyah, kemudian rumahnya Hafsah, kemudian istri-istri Nabi yang lain di samping-sampingnya, ini rumah-rumah mereka. Ya, karena rumahnya kecil, satu kamar aja, maka dinamakan dengan hujrah. Tapi bukannya satu rumah berkamar-kamar, tidak. Tapi memang periuknya cie, gitu. Ya, terpisah-pisah. Maka Imam Nawawi dia mengatakan, siapa yang berpoligami, ya, yang berpoligami sunnahnya adalah menempatkan istrinya di masing-masing rumahnya. Enggak boleh satu rumah. Ya, walaupun banyak kamarnya. Ya, kenapa? Pasti ada kecemburuan, pasti ada. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Ummu Salamah mengirimkan makanan. Ya. Di, ada utusannya buat makanan mangkoknya. Di depan Nabi ada tamu lagi, dipukul oleh Aisyah. Lalu pecah. Kalau kita gimana? Punya istri dua atau tiga misalkan, lalu dalam keadaan di depan tamu marah-marah. Kata pecah, Nabi kumpulin pecahnya tadi. Apa kata Nabi? Qarrat ummukum, ibu kalian cemburu. Enggak marah-marah dia kepada Aisyah, enggak. Ya. Kemudian Nabi suruh ganti mangkok yang ada di Aisyah, ya, diganti mangkoknya Ummu Salamah. Nah, itu kamar-kamar. Nah, itulah namanya dalam surah Hujurat itu. Nah, itulah. Ya. Jadi rumahnya memang sesuai dengan keperluan. Baik. Jadi Ummu Habibah ini adalah saudari dari istri Nabi Zainab binti Jahsy. Hatta ta'luwa humratud damil ma, sampai bekas dari mandinya itu, merahnya darah itu, ya, nampak di atas air. Berarti saking banyaknya mungkin darahnya, ketika dia mandi airnya mengalir, darahnya kelihatan. Qala Ibnu Syihab فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمع بهذه الفتوى فتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. Lalu aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dia mengatakan semoga Allah merahmati Hindun. Kalau seandainya dia mendengar fatwa ini, wallahi sungguh dia mungkin menangis. Li'annaka la tusalli. Karena dia itu tidak sholat. Maksudnya apa? Hindun ketika dia tidak tahu ini, selama darah itu ada dia tidak sholat. Berapa kesempatan ibadah yang dia tinggalkan, begitu ya? Karena kekurangan ilmu. Taib hadis 757. Wahdathani Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad. Qala akhbarana Ibrahim, yani Ibnu Sa'ad, an Ibn Shihab, an Urwah bin Abdurrahman, an Amrata binti Abdurrahman, an Aisyata qala, ja'at Ummu Habibah bintu Jahsh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat tuhidat 7 sinin bimithli hadith Amr bin Harith ila qawli ta'al wa humratud dam al-ma' wa lam yadhkur ma ba'dahu. Dia ulang lagi dengan sanad ini bahwasanya sanad yang ini sama dengan sebelumnya, bahwasanya Ummu Habibah dia haid selama istihadah selama 7 tahun. Kemudian 758 wahaddatsana Muhammad bin Sanna wal hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Amrah an Aisyah anna ibnat Jahsy kana istihadah 7 sinin binahwi hadithihim. Ulang lagi bahwasanya di sini disebutkan putri Jahsy. Kalau yang sebelumnya disebutkan Ummi Habibah binti atau putri Jahsy. Dan sebelumnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan Ummi Habibah. Baik. Kalau kita lihat hadisnya berulang-ulang, ya. Baik, hadis 760. طيب حديث 759 وحدثنا محمد بن ربحي قال أخبرنا ليث قال حاء وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملاء دم daman mala'ana mala'ana dam daman fa qala laha rasulullah umkuti qadra ma kanat tastahbisuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Dengan sanadnya kepada Aisyah bahwasanya Ummu Habibah apa namanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi tentang darah, lalu Aisyah mengatakan, aku melihat merkannya itu penuh dengan darah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, umkuthi, diamlah engkau, yakni tidak mengerjakan sholat, qadra makana tahbisuki haidatuki, seukuran waktu haidmu. Summa iktasili wa salli. Kemudian mandilah dan sholatlah. Begitu juga hadis setelahnya, umkuti qadra ma kada tahbisu fi hadatuki thumma iktasili fa kana taghtasilu 'inda kulli salatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiamlah seukuran waktu engkau ditahan oleh haidmu, yakni masa kamu haid. Semaghtasili, kemudian mandilah. Lalu perintah Nabi untuk mandi ini dipahaminya bahwa mandi setiap sholat, sehingga dia melaksanakan mandi setiap sholat. Nah, ini adalah hadis-hadis tentang istihadhah secara umum, dan insya Allah pada pertemuan besok kita akan pelajari tentang hukum-hukum istihadhah. Ini kita bacakan hadis-hadisnya, besok kita pelajari apa, bagaimana, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian bagaimana cara sholatnya dan seterusnya. Insya Allah ta'ala kita pelajari. Wallahu ta'ala alam, kita cukup sampai di sini. Yang besok kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.